Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan juga kemudahan darinya dan juga taufik, semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melakukan salat maghrib bagi pria untuk secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang itu merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengambil sebuah faedah dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang berisi tentang kisah yang masyhur yang sering kita mendengarnya atau bahkan sebagian kita menghafalnya walaupun secara makna, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qol. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah, kana fi man kana qablakum, sungguh dahulu sebelum zaman kalian, yakni para sahabat, rajulun, ada seorang lelaki yang dia qatala 99 nafsan, yang telah membunuh 99 jiwa. Kisah yang masyhur. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, maka si pembunuh tadi bertanya, siapakah yang paling a'lam, yang paling berilmu di negeri ini? Fadulla ala rahibin, maka lelaki tersebut ditunjukkan atau ditunjuki kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Fa'atah, kemudian si pembunuh tadi mendatangi rahib tersebut. Faqal, lalu dia menceritakan innahu qatala 99 nafsan, bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa. Bukan 1-2. Yeah. Bukan 5-10. Tapi 99 jiwa. Fahallahu min taubatin. Maka orang tersebut mengatakan, apakah orang seperti saya ini masih memiliki taubat padahal sudah membunuh 99 jiwa? Faqal, maka rahib tersebut mengatakan, la, tidak ada taubat. Faqatalahu, maka karena mendengar kecewa dengan fatwa dari rahib tersebut, faqatalahu, si pembunuh ini justru membunuh siapa? Rahib tadi. Fakammala bihi mi'atan, sudah dia sempurnakan dengan rahib ini membunuh 100 jiwa. Kejahatan yang sangat luar biasa. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia kembali bertanya, siapakah yang paling alim di negeri ini? Fadulla ala rajulin alimin. Hingga akhirnya dia ditunjukkan terhadap kepada seseorang yang benar-benar berilmu. Faqal, si pembunuh tadi bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min tawbah. saya telah membunuh 100 mi'aja nafsin. Tadi 99, sekarang 100, lebih banyak. Apakah saya memiliki taubat? Faqala na'am. Maka orang yang berilmu tersebut mengatakan iya. Faman yahulu bainahu wa bainat taubati. Apa yang menghalangi engkau dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi untuk taubat ada perjuangannya, ada syaratnya. In taliq ila ardi kada wa kada. Tetapi untuk engkau taubat, engkau harus pergi ke negeri yang seperti ini dan seperti ini. Fa inna biha unasan ya'budun Allah taala. Karena di negeri tersebut atau desa tersebut, daerah tersebut, terdapat orang-orang yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha ma'ahum, maka beribadalah kepada Allah bersama mereka. Penduduk-penduduk negeri yang baik. Wala tarji'ila ardika fa innaha ardu su', dan jangan engkau sekali-kali kembali lagi ke negerimu karena negerimu itu adalah negeri yang jelek, daerah yang buruk. Fantalaqa, maka karena tekadnya untuk bertobat, si pembunuh tadi pergi ke negeri yang dimaksud. Hatta idza nasafat tariqa. Tetapi di tengah perjalanan, belum sampai dia di negeri yang dituju untuk dia berhijrah, atahul maut. Ternyata kematian lebih dahulu mendatanginya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Maka ketika itu ya, beradu argumen antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapakah yang berhak membawa ruhnya lelaki ini? Apakah malaikat rahmat yang dengannya nanti malaikat maut akan mencabutnya dengan pelan dan mudah? Ataukah yang akan membawa ruhnya adalah malaikat azab, yang nanti dengannya malaikat maut akan mendatanginya dengan kasar, mencabut nyawanya dengan kasar. Faqalat malaikatur rahmah. Maka mengatakan pendapatnya, argumennya, malaikat rahmat ini. Ja'at ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Sesungguhnya orang ini itu meninggal dalam keadaan ta'iban, sedang bertobat. Muqbilan biqalbih, ikhlas hatinya menuju ilallah ta'ala. Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang berjuang dia. Faqalat malaikatul adab. Tetapi malaikat adab juga memiliki argumen, memiliki hujah, memiliki alasan. Malaikat adab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Tetapi dia sudah membunuh 100 jiwa, bertobat, belum melakukan di tobatnya itu satu kebaikan pun. Belum sempat. Baru apa? Baru di jalan. Ternyata sudah meninggal. Sehingga dia masih seperti orang yang sebelumnya membunuh 100 jiwa. Ini yang dijadikan hujah bagi malaikat azab. Fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka datang malaikat pemutus yang akan menegakkan hukuman yang adil antara malaikat rahmat atau malaikat azab yang berhak membawa ruhnya. Faqal, malaikat tersebut yang berwujud adamiyin, berwujud manusia, mengatakan qisuma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lah. Coba diukur antara negeri yang dia, antara negeri asalnya dan juga negeri yang sedang dia tuju. Fa ila ayyatihima, maka manakah yang paling dekat? Fahuwalah, maka dia yang berhak untuk membawa ruhnya. Kalau dekatnya dengan negeri asalnya, maka malaikat azab yang akan membawa ruhnya. Kalau dekatnya dengan negeri yang dia tuju untuk bertobat, beribadah kepada orang, bersama dengan orang-orang yang baik, maka malaikat rahmatlah yang berhak untuk membawa ruhnya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Maka ternyata setelah mereka mengukurnya, didapati bahwasannya jenazah si pembunuh tadi lebih dekat kepada negeri yang dia inginkan, dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmahlah yang membawa ruh dari orang tersebut. Dan malaikat maut mendatanginya dengan wajah yang baik atau mencabut nyawanya dengan mudah dan perlahan. Naam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah kisah yang tidak asing bagi kita, sebuah kisah yang sering kita dengar, tetapi tidak ada salahnya dan justru kebaikan bagi kita semuanya untuk kembali mengulang, kembali membaca, kembali mengambil faedah dari hadis yang sangat agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cara beliau, di antara metode dakwah beliau, dan inilah tauladan dari beliau untuk seseorang mengajarkan agama Islam, untuk mengajarkan kebaikan, yaitu dengan berkisah. Dengan menyebutkan cerita-cerita yang sahih, yang memang benar terjadi, yang tersebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah metode Rasulullah SAW. Beliau menceritakan kisah yang pernah terjadi dari zaman-zaman sebelum kita. Bani Israel dan yang selainnya. Seperti contohnya pemuda ini. Yang dengan itu kaum muslimin ya, akan mengambil ibrah. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menurunkan Al-Quran itu berisi kisah-kisah juga Al-Qasas. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Al-Quran sepertiganya adalah kisah-kisah. Berarti memang kisah itu, barakallahu fikum, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itu sangat baik untuk diceritakan, yang sahih tentunya, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena di sana banyak ibrah, pelajaran. Disebutkan sepertiga dari Al-Quran adalah qasas. Kisah-kisah yang harus diambil pelajaran. Yang ketika kaum muslimin membacanya, mereka juga mengambil pelajaran darinya. Kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Dzannun, Nabi Yunus, dan yang selainnya di Al-Quran. Ya, sepertiga yang lainnya adalah tauhid, dan sepertiga selanjutnya adalah ahkam, hukum-hukum. Itu Al-Quran. Bayangkan, porsinya banyak. Bukan seperempat atau berapa surat saja, tidak. Tetapi sepertiga dari Al-Quran adalah kisah. Qasas. Kisah-kisah. Nah, inilah metode Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ya, menceritakan kisah-kisah yang sahih, yang benar terjadi agar kaum muslimin mereka bisa mengambil ibrah dari ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Lelaki ini jauh sebelum zaman kalian, ia membunuh 99 jiwa. Nah, kalau kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana akhir dari kisah seorang pembunuh yang sangat, kalau kita bahasakan mungkin brutal. Iya, kita kalau dengar kisah bunuh satu keluarga 9 anggota jiwa, brutal sekali, kriminal sekali. Ini 100. Nah, sebuah kriminal yang besar, kejahatan yang sangat besar. Tetapi di akhir kisah kita melihat betapa indahnya. Ya, dengan sebab tobat tersebut. Mungkin sebagian kita bertanya, loh kok membunuh orang tidak dikisos? Ya, kok membunuh orang tidak dikisos kalau keluarganya memaafkan berubah menjadi dia? Kalau dia tidak berarti dimaafkan, kok tidak demikian? Kok ini begitu mudahnya taubat? Naam, jawabannya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap zaman, setiap nabi itu ahkamnya berbeda-beda. Naam. Mungkin di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membunuh hukumnya tidak sama dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam barakallahu fikum sangat rinci terkait pembunuhan. Ya, sangat-sangat rinci detail di dalam fikih. Ada yang namanya pembunuhan secara sengaja. Ini paling berat. Ada pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Dan ada yang namanya pembunuhan tidak disengaja. Ada tiga. Dan semuanya memiliki hukum masing-masing ini dalam Islam. Ya, yang sengaja, barakallahu fikum, itu contohnya orang membunuh, niatnya untuk membunuh dengan senjata yang memang digunakan untuk membunuh. Dengan pisau. Itu namanya membunuh dengan sengaja. dengan pistol, ya, pada tempat-tempat yang vital. Itu yang membunuh dengan sengaja. Hukumannya dikisos. Kalau dimaafkan, bayar diet. Dietnya berat. Ya. Tetapi kalau yang kedua, namanya pembunuhan syibhul amdi. Mirip dengan sengaja. Apa maksudnya? Pembunuhan yang dia melakukan hal tersebut sengaja untuk melukai, tetapi tidak ada niatan untuk membunuh. Dan tidak menggunakan alat untuk membunuh. Dan bukan pada tempat vital yang dengannya orang akan mati. Misal, ya, ada si A mau mencelakai si B. Ya, si A mau mencelakai si B, tetapi dengan tinjuan. Memang niatnya untuk melukai. Tetapi dengan tinjuan di tempat yang bukan vital. Misal di mana? Di lutut misal, sekali tinju. Ini kan niatnya melukai. Tetapi tidak menggunakan alat untuk membunuh, dan tidak pula pada tempat-tempat yang vital. Ini namanya pembunuhan mirip dengan sengaja. Di dalam Islam, barakallahu fikum, ini tidak ada kisosnya. Tidak dibalik dibunuh, tidak. Tetapi dia harus langsung masuk kepada membayar diat. Dan diatnya berat, tetapi boleh atau bahkan ditanggung oleh kerabatnya. Dan dicicil selama 3 tahun. Ya. Dan dia juga harus membayar kafarah. Yang terakhir adalah membunuh tidak sengaja. Seperti orang naik mobil lalu nabrak orang. Ini namanya tidak sengaja. Ya, tidak ada kisos pula. Diatnya diat ringan, ditanggung oleh kerabat, dan dicicil selama 3 tahun. Intinya, barakallahu fikum, dalam Islam, membunuh itu dirinci. Sedemikian rinci, sedemikian detail. Tetapi pada zaman-zaman sebelum kita, syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu bisa jadi berbeda. Seperti kisah ini. Makanya dalam kisah ini membunuh 100 jiwa, tidak ada ya keluarganya menuntut dan yang selainnya. Mungkin hukum syariatnya berbeda. Nah, dan ini banyak contohnya. Seperti zaman dahulu, barakallahu fikum, kalau seseorang pakaiannya najis, itu tidak bisa lagi disucikan. Itu zaman Bani Israel. Ya, tidak bisa disucikan. Nah, terus gimana? Kena najis ya dibuang sudah. Tidak bisa dipakai lagi untuk ibadah. Tetapi kalau zaman kita bisa disucikan, dibersihkan. Ini setiap zaman memiliki syariat yang berbeda-beda. Tetapi semua intinya satu, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kembali kepada kisah tersebut. Rajulun qatala 99 nafsan. Membunuh 99 jiwa. Tetapi karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda tersebut atau lelaki tersebut menginginkan untuk taubat. Ya. Untuk taubat. Dan pertama yang dilakukan oleh orang tersebut adalah bertanya. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Bertanya, mana orang yang paling berilmu? Siapa ulama negeri ini? Ya. Barakallahu. Fadullah ala rahibin. Tetapi ternyata yang pertama dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Ahli ibadah. La ilma indah. Yang tidak memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Si orang tadi, rahib tadi, ahli ibadah tadi, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Tetapi, barakallahu fikum, sebelum kita membahas tentang rahib dan seorang yang alim, ya, ternyata fitrah seorang manusia itu ketika dia ingin bertobat, dia mencari orang yang berilmu. Orang yang alim. Itu fitrah sudah. Ya. Apalagi ini urusan akhirat. Seseorang ketika membutuhkan tentang perkara dunia saja, pinginnya yang paling ahli. Ya, berobat misal, daripada dok apa yang umum ada spesialis, mesti milih yang spesialis. Bikin rumah ada yang biasa saja, ada yang pintar, ada yang ahlinya, mesti pinginnya yang ahlinya. Itu fitrah sudah. Apalagi urusan akhirat. Ya, memang harus. Harus kita mencari yang benar-benar ahlinya. Harus pilih-pilih, harus selektif. Karena ini terkait kehidupan kita kerak di akhirat. Jadi harus benar-benar mencari rujukan yang paling pas. Ini harus. Ya. Jangan sekedar, oh inilah cukup. Tidak. Ya, memang harus. Nah, barakallahu fikum. Ini dibuktikan pada kisah ini. Yang mana ketika orang tersebut mendatangi yang ternyata bukan ahlinya. Yaitu ar-rahib, ahli ibadah. Yang tidak memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Si rahib tadi berfatwa dengan fatwa yang salah. Sehingga apa? Mencelakakan si mufti sendiri. Yang berfatwa sendiri apa itu? Qatalahu. karena tidak ada tobat katanya, karena dia tidak memiliki ilmu sehingga berfatwa salah, ada tobat bagi saya? Tidak. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka sekalian dibunuh disempurnakan 100. Ini menunjukkan bahwasanya berkata tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu itu bisa mencelakakan diri kita sendiri. Bisa. Ini buktinya. Nah, secara tersirat Rasulullah SAW ingin mengatakan demikian. Ya, berhati-hatilah berfatwa tanpa ilmu. Fa'adhullu wa adhullu. Maka mereka akan sesat dan akan menyesatkan. Bahkan bisa membahayakan dirinya. Bahkan bisa membahayakan yang bertanya kepadanya. Nah, enggak main-main ini urusan fatwa, urusan ilmu. Ya, tidak bisa sembarang kita berucap. Bisa berbahaya untuk diri kita, bisa berbahaya untuk orang yang meminta fatwa. Dahulu, ya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dan sebagian sahabatnya berperang dan masih beristirahat, ya, ada salah seorang sahabat yang dia itu terluka karena perang. Terluka. Sekujur tubuhnya. Qadarullah, dia sedang dalam keadaan junub. Ya, kalau harus sholat, harus bersuci, dan seterusnya. Sehingga sahabat yang sedang luka ini bertanya kepada sahabat yang lain. Saya terluka seperti ini, tetapi saya dalam keadaan janabah. Apakah saya harus tetap mandi? Yang ditanya ternyata la indahu ilm, tidak memiliki ilmu terkait perkara ini. Akhirnya apa? Menjawab dengan tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Ya, engkau tetap harus mandi meskipun terluka karena engkau adalah orang yang junub, harus mandi janabah. Akhirnya sahabat yang terluka lagi memaksakan diri untuk mandi. Barakallahu fikum. Ternyata karena sebab dia memaksakan diri meninggal wafat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga akhirnya kisah ini, kejadian ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat murka, sangat marah. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Qadzalu. Mereka itu telah membunuh saudaranya. Mereka telah membunuh sahabatnya. Karena apa? Karena fatwa yang salah. Lalu Rasulullah SAW juga mendoakan, Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka semua yang berfatwa tanpa ilmu yang menyebabkan kematian. Wal'iyadzubillah. Makanya enggak main-main terkait ini. Sering kita dengar, barakallahu fikum, para ulama itu wara', berhati-hati dalam menjawab fatwa. Contohnya Imam Malik. Sangat-sangat wara'. Ditanya 40 masalah, paling terjawab 3-4. Yang lainnya la adri, saya tidak tahu. Karena perkara yang besar ini. Perkara yang besar. Dan contoh yang sangat nyata, barakallahu fikum, apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Rahib tadi mengatakan hal li taubah, apakah saya masih memiliki taubat? La tidak. Fakotalau bunuh sekalian, fakam malabihi mi'aja nafsin, sempurna sudah 100 jiwa dibunuh. Insyaallah. Tapi memang kalau tanpa ilmu pakai logika memang mungkin iya. 100 jiwa. Iya tidak. Bayangkan. Ya, kita mungkin lihat pembunuhan sekali saja ngeri. Kejam teman. Gitu. Ya, kalau pakai perasaan tanpa ilmu. Ya demikian. Apalagi ini 99. Akhirnya rahib tersebut dengan perasaannya mengatakan tidak ada tobat. Akhirnya apa? Dibunuh. Barakallahu fikum. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh. Kemudian pemuda atau lelaki ini kembali bertanya, siapa yang paling alim di negeri ini? Fadulla 'ala rajulin 'alimin, hingga akhirnya ditunjukkan kepada seorang yang benar-benar alim. Nah ini barakallahu fikum. Innahum qatala mi'ata nafsin, fa hal lahu min taubah? Saya sudah membunuh 100 jiwa, tidak 9 lagi, 100 sudah. Lebih banyak dari yang tadi ditanyakan tadi. Apakah saya masih memiliki tobat? Karena orang yang berilmu memiliki ilmu, barakallahu fikum, dia menjawab dengan ilmu apa yang ada dalam syariat ketika itu. Qala na'am, iya. Engkau masih bisa bertobat. Tetapi ada syaratnya. Ya, di antara syaratnya adalah in taliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardik fa innaha ardu su. Naam. Ada tobat untukmu. Tidak ada yang menghalangi engkau dengan tobat. Asalkan engkau pergi dari negerimu menuju negeri yang seperti ini. Karena di negeri yang akan engkau tuju itu ada manusia yang mereka beribadah kepada Allah. Dan beribadahlah kepada Allah. Engkau bersama dengan mereka. Naam. Inilah orang yang berilmu. Sudah mengatakan tobat, diberikan solusinya, diberikan syarat-syaratnya. Tidak asal mengatakan, oh ya tobat lah, terus gimana? Ya sudah, tobat, tobat saja, tetap istighfar dan sudah sesali. Tidak. Diberikan solusi-solusi yang memang itu akan menyelamatkan dia di dalam tobatnya. Diberikan solusi yang itu akan menjadikan tobatnya itu nasuhan. Benar-benar ikhlas kepada Allah. Benar-benar istiqomah. Tidak sembarang asal tobat, terus besok melakukan lagi. Tobat sambil kalau bahasa kita. Ya. Dan ini mungkin terjadi ketika seseorang dia bertobat, barakallahu fikum, tetapi dia masih berada di tempat yang dia sering melakukan maksiat. Akan berat. Oh, saya tak tobatlah, tetapi dia masih berada di tempat tersebut. Ya. Seperti orang ini, kalau misal dia dikatakan masih ada tobat, bertobatlah engkau, tetapi tidak diperintahkan untuk pindah tempat, bisa jadi tobatnya ini tidak berlangsung lama. Bisa jadi tobatnya cuma bertahan satu pekan. Atau bahkan cuma berapa hari. Kenapa? Fa'inna ardusu. Karena itu adalah negeri yang jelek. Dan seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan yang ada di lingkungannya. Ya. Al-mar'u ala dini khalili. Ya. Seseorang itu sesuai dengan agama. Ya. Temannya. Kekasihnya. Ya. Maka lihatlah may yukhalil, siapa yang engkau jadikan teman dekat. Nah, sangat-sangat terpengaruh. Kisahnya sangat banyak. Di antaranya Abu Thalib di akhir hayatnya, ya, masih ada teman-teman dekatnya. Padahal ada Rasulullah SAW yang mengajaknya. Hingga akhirnya apa? Teman itulah yang mempengaruhi. Ya, sangat-sangat terpengaruh lingkungan itu. Ya, kita bersyukur barakallahu fikum berada di lingkungan yang baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini. Ya, semakin banyak teman-teman yang baik, semakin banyak teman-teman yang berusaha untuk menjadi orang yang baik dan seterusnya. Naam. Dan ini juga barakallahu fikum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah. Ya. Ketika beliau mendapatkan wahyu untuk berhijrah dari Mekah ke negeri Madinah, barakallahu fikum, itu juga sebagai bukti. Terkadang ya, untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik, kita harus memilih tempat yang jauh lebih baik. Karena apa? Karena tadi, seseorang itu sangat terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Dan bisa jadi, barakallahu fikum, ketika kaum muslimin mereka bertahan terus di Makkah, ya, akan goyang keimanannya. Sehingga apa? Berpindah kepada negeri yang lebih baik, hijrah. Dan itu syariat Islam. Naam barakallahu fikum. Ya, menuju tempat yang lebih baik, mencari teman-teman yang lebih baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang saleh. Fantalaqa, maka pemuda tersebut pergi. Naam. Ke negeri yang hendak dia tuju sebagaimana yang difatwakan oleh alim tadi barakallahu fikum, hatta idza nasafa at-tariqa asahul maut, tetapi ternyata di tengah jalan kematian mendatanginya. Naam. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, sudah meninggal barakallahu fikum, datanglah para malaikat. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muhammad, hadis yang panjang dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan para sahabatnya, ya, untuk memakamkan salah satu dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai pemakaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam, ya, dengan menggerak-gerakkan sebuah ranting. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Marratain aw thalasan, dua atau tiga kali. Ya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu para sahabat benar-benar diam sampai digambarkan oleh Azib bin Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu wa ka'anna 'ala ru'usina tayr. Seakan-akan kita itu ketika majelis tersebut ya ada burung kalau hinggap di kepala kita ya mereka tidak akan bergeser. Saking tenangnya ketika itu. Ternyata ketika itu Rasulullah SAW memperingatkan sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna al-'abda al-mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika seorang mukmin dia hendak meninggalkan kehidupannya di dunia dan akan mendatangi menjumpai kehidupannya di akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama', akan datang kepada hamba mukmin tersebut malaikat-malaikat dari langit dalam keadaan bidul wujuh, wajah mereka berseri-seri, wajah para malaikat tersebut berseri-seri. Inilah malaikat rahmat. Ka'anna wujuhahum syams, seakan wajah para malaikat ini seperti matahari bersinar. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah, malaikat rahmat ini sudah membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan semacam minyak wangi dari minyak wangi surga. Naam, barakallahu fikum. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai para malaikat yang membawa ruh ini yang disebut dengan malaikat rahmat ini, barakallahu fikum, ya, duduk di sekitar, barakallahu fikum, si hamba mukmin tadi, maddal basar, ya, sesuai dengan pandangannya, ini dekat. Hatta yaji malakul maut, hingga datanglah malaikat maut. Ya, malaikat maut, barakallahu fikum, ketika dia hendak mencabut nyawanya seorang muslim, dia datang dalam keadaan baik. Hatta yajlis inda ra'sih, duduk di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian memanggil hamba mukmin tersebut dengan panggilan yang indah. Ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam ayat dalam surah Al-Fajr yang sering kita dengar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Keluarlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyah dan mardhiyah, engkau ridho dan engkau pun diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu seorang mukmin. Ketika apa? Nyawa sudah berada di ujung-ujung kerongkongannya. Dipanggil dengan panggilan yang enak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsut thayyibah. Panggilan yang enak. Dicabutnya pun dengan cabutan yang mudah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, fatakhruju tasil kama tasilul qatrah min fisqa. Seperti air yang mengalir dari tempatnya. Enak sekali. Ini kematian seorang mukmin yang akan membawa ruhnya adalah malaikatur rahmah, yang mereka datang dalam keadaan biyudul wujuh, wajah mereka para malaikat berseri-seri. Ka'anna wujuhahum syams, wajah-wajah mereka seperti matahari bersinar, berseri-seri. Ya. Nah, ini kalau malaikat rahmat, barakallahu fikum, yang akan mencabut atau yang akan membawa ruhnya seorang muslim. Maka malaikat maut pun mencabutnya dengan mudah. Dalam hadis ini pula, hadis yang panjang, barakallahu fikum, Rasulullah setelah itu akan menyebutkan bagaimana malaikat rahmat membawa jenazah tersebut atau roh tersebut ke langit. Naam, setiap pintu dari langit tersebut ada malaikat yang menjaga, yang bertanya siapa ini hambanya, baunya sangat wangi dan seterusnya. Terus sampai langit ketujuh. Lalu Rasulullah SAW juga bercerita tentang hamba tersebut ketika ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat, nakir dan munkar dan nakir. Ditanyai, dia selamat. Lalu mendapatkan nikmat kubur. Lalu Rasulullah SAW menceritakan tentang hamba yang kafir. Kata Rasulullah SAW, wa innal abdal kafir. Adapun seorang hamba yang dia kafir. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Dia akan bahkan meninggalkan kehidupannya di dunia dan akan berjumpa kehidupannya di akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sama akan turun malaikat-malaikat kepadanya dari langit dalam keadaan sudul wujuh. Wajah mereka menyeramkan. Wajah-wajah malaikat tersebut mengerikan. Inilah yang disebut malaikatul azab. Malaikat azab yang akan membawa ruh orang-orang kafir. Na'am barakallahu fikum. Dan dimasukkan ke dalam kain kafan yang kumal, yang kasar. Na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat tersebut wa ma'ahumul musuh. Para malaikat ini membawa kain yang kumal, yang kasar. Na'am. Barakallahu fikum. Hatta yajlisu indah. Maka sampai para malaikat tersebut duduk ya di samping orang kafir tersebut, maddal basar, ya, sejauh pandangannya. Fayaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut dalam keadaan yang berbeda dari yang tadi, ya, dan mencabutnya pun dengan cabutin yang sangat mengerikan. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seorang yang kafir, duduk di sampingnya, fayaqul, malaikat maut tersebut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan juga kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, walau tara id yatawaffal ladhina kafaru. Seandainya kalian melihat, ya, ketika orang-orang kafir itu diwafatkan, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat mencabut nyawa mereka dalam keadaan yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Kepalanya, wajahnya dipukul-pukul. Keluar, keluar. Ayat Tuhan nafsul khabisah. Wahai jiwa yang jelek. Keluar, keluar. Dipukul wajahnya, dipukul bagian belakangnya. Waliyahzubillah. Nah, dalam ayat lain dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau tara idh zalimuna fi ghumaratil maut. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu nyawanya berada di kerongkongan, wal malaikatu basitu aijihim akhriju anfusakum. Ya, malaikat ketika itu memegangi tangan-tangan mereka. Nah, barang. Sudah ada nih? Sudah belum? Belum ya? Memegangi tangan-tangan mereka. Dipegangi, dipukuli, diteriaki dengan teriakan yang mengerikan. Diteriakan yang jelek, ayya tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji, keluarlah engkau ila sakhatin minallahi wa ghadab, menuju kemurkaan dan juga kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang kafir tersebut, barakallahu fikum, qala fatufarraqu fi jasadi, dicabut dalam keadaan demikian, maka rohnya tufarraq, bercerai-berai, fi jasadi, di dalam jasadnya. Na'am, fayantazi'uha kama yuntaza'us saffut minas sufil mablul. Maka ditariklah ruh tersebut, barakallahu fikum, sebagaimana ditariknya besi yang basah yang memiliki ujung-ujung yang lancip di kulit domba yang basah, sehingga tercabutlah apa yang tercabut, terbawa kesakitan yang sangat sangat sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, keadaan si lelaki tadi barakallahu fikum yang membunuh 100 jiwa ini berada di antara dua hal tadi. Apakah yang akan membawa ruhnya adalah malaikat rahmah ataukah yang akan membawanya malaikat azab, di antara kedua tadi. Lelaki tersebut. Kenapa? Karena meninggalnya di pertengahan jalan. Sehingga malaikat rahmat dan malaikat azab ini fakhtasamat, beradu argumen siapa yang berhak. Malaikat rahmat mengatakan bahwasanya ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini itu sudah menuju ke negerinya walaupun belum sampai dalam keadaan ta'iban, sedang bertobat, muqbilan biqalbihi, ikhlas dengan hatinya menuju Allah ta'ala. Sehingga seharusnya saya yang akan membawa ruhnya, kalau kata malaikat rahmat. Tetapi malaikat adab juga memiliki alasan, innahu lam ya'mal khairan qat, sesungguhnya lelaki ini belum melakukan kebaikan sama sekali, baru mau. Sehingga datanglah malaikat yang akan menjadi pemutus dalam wujud Adam, anak Adam, dalam wujud manusia. Diminta, coba diukur yang paling dekat dengan negeri. Ya, kalau dekatnya dengan negeri yang dia asalnya, maka malaikat azab yang akan membawa ruhnya. Kalau dekatnya dengan negeri yang dia tuju, maka malaikat rahmatnya akan membawanya. Ternyata barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia dekatnya kepada ilal ardil lati arad, kepada negeri yang dia tuju. Sehingga malaikat rahmatlah yang berhak. Barakallahu fikum. Naam. Dan demikian pula kita. Setiap saat, kapanpun, kita berada pada dua keadaan ini. Salah satu dari keadaan ini. Salah satu dari dua keadaan ini. Kapanpun. Ya, sewaktu-waktu. Ya, nyawa kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah yang akan membawa kita adalah malaikat rahmat? Lalu malaikat maut memanggil kita dengan panggilan yang indah? Ataukah wal'iyadzu billah yang akan membawa ruh kita adalah malaikat azab? Dan malaikat maut datang kepada kita dan memanggil kita dengan panggilan yang jelek. Tubuh kita dipukul. Yang mana? Kita semuanya tidak mengetahui barakallahu fikum. Dan tidak akan pernah tahu. Dan hanya ada dua keadaan ini, salah satu dari keadaan ini. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang biasa-biasa saja, yang netral-netral saja, tidak ada. Hanya ada su'ul khatimah atau husnul khatimah. Hanya ada rahmat ketika kematian atau azab ketika kematian. Hanya ada dua keadaan ini. Dan kita akan mendapati salah satunya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Oh, yang netral biasa saja dicabutnya, tidak ada. Tidak ada yang malaikat mencabutnya dengan menyebut, hei fulan, tidak ada. Jangan berharap yang demikian. Jangan berharap menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, lalu matinya biasa-biasa saja. Tidak ada. Hanya ada azab atau rahmat di akhir kehidupan kita. Na'am barakallahu fikum. Dan di antara cara, ya, agar kita barakallahu fikum mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dan mengirim malaikat rahmat untuk membawa roh kita, adalah senantiasa bertaubat. Senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Ini caranya. Harus senantiasa terus-menerus. Coba kita lihat. Orang yang seperti ini, seperti lelaki ini, membunuh 100 jiwa, bahkan salah satunya yang ke-100 yang terakhir adalah ahlu ibadah. Kejahatan yang besar bukan? Bukan. Kejahatan yang sangat besar. Bukan hanya sekedar besar, tapi sangat besar. Tapi lihat, dengan sebab dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, dia mendatangkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas taiban untuk bertobat. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya untuk menyelamatkan hamba tersebut. Karena taubatnya ikhlas. Naam. Dalam riwayat lain Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengatakan kepada bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'auhallahu ta'ala ila hadihi. Allah mengatakan kepada tanah bagian ini, antaba'adi, menjauhlah engkau. Jadi tanahnya bergeser. Ya. Ta'am. Wa ila hadihi, dan kepada tanah yang itu dekat kepada negeri yang dituju oleh pemuda tersebut, antaqaribi, untuk mendekat. Sehingga apa? Tanahnya ini mendekat, barakallahu fikum, seakan-akan mayitnya bergeser. Nah, itu rahmat Allah turun kepada orang-orang yang bertaubat. Padahal sebelumnya kejahatannya sangat-sangat luar biasa. Sudah. Dan sebentar nanti kita lanjutkan sedikit, insya Allah. Al-Mu'adzin, Fal-Yu'adzin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, insyaAllah kita lanjutkan sedikit. Kisah ini, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya akhir kehidupan dari seorang hamba, itu hanya ada dua. Bisa jadi azab, ataupun rahmat. Tidak ada pertengahannya. Dan kunci agar seorang hamba akhir kehidupannya adalah rahmat, yaitu seorang hamba hendaknya dia senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang bertobat ini, ya, di antara kuncinya pula, barakallahu fikum, hendaknya dia selalu memandang dirinya itu berkurang. Selalu menandang bahwasanya dirinya itu berdosa. Dan itulah sifatnya anak Adam. Ya, bahwasanya anak Adam itu selalu berbuat khata. Wa khayra khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Dan taubat adalah keistimewaannya Bani Adam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, menciptakan Adam, menciptakan malaikat. Malaikat mereka selalu taat. Tidak berbuat maksiat. Adapun iblis, ketika mereka berbuat maksiat, mereka sombong. Hanya Adam. Yang mereka itu berbuat anak Adam. Yang mereka itu berbuat kesalahan. Tetapi yang terbaik dari mereka adalah yang mau bertobat. Mengakui kesalahan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Kata beliau SAW, "Walladhi nafsi biyadih, demi zatku yang berada di jiwaku yang berada di tangannya. Yakni demi Allah. Laulam tudnibu, seandainya kalian semuanya ini lam tudnibu, tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan binasakan kalian semuanya. Wala ja'a biqaumin, lalu Allah akan mendatangkan kaum yang baru, yang mereka itu yudnibun, melakukan dosa-dosa, wa yastaghfirunallaha wa yaghfirulahum. Lalu Allah akan mendatangkan orang-orang yang mereka itu melakukan dosa-dosa lalu beristighfar kepada Allah. Lalu Allah pun mengampuni mereka. Jadi keistimewaannya Bani Adam itu barakallahu fikum adalah bertaubat. Ya, dan dia merasa dirinya melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan itulah tabiatnya manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, la yuldagu al-mu'min fi juhrin wahidin marratain. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang muslim itu tersengat di lubang yang sama sebanyak dua kali. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seharusnya seorang muslim itu tidak boleh tersengat di dalam lubang? Kenapa tidak mengatakan demikian? Karena seorang muslim itu, seorang manusia itu pasti berbuat kesalahan. Pasti akan masuk, nyemplung, tersengat di dalam lubang, pasti. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai marotain dua kali. Sekali, labas. Tobat, bertekad, jangan diulangi. La yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marotain. Ya. Karena Rasulullah SAW paham anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting dari itu adalah dia jangan mengulangi kesalahan itu, dia bertobat. Dan inilah keistimewaannya Bani Adam. Iblis tidak mungkin demikian, dan para malaikat pun selalu taat, tidak melakukan kesalahan. Adapun kita banyak salahnya. Tetapi yang penting bagi kita adalah bertobat, bertobat, bertobat. Kita akhiri dengan ucapan atau wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari mengatakan, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, fil yawm, dalam sehari, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaih, mi'ata marrah, sesungguhnya aku kembali bertobat kepada Allah, setiap harinya itu 100 kali. Ini siapa? Rasulullah SAW, yang diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka lebih pantas lagi untuk kita, untuk senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dosa-dosa kita akan dihapuskan, sehingga tersisa dari kita lah kebaikan-kebaikan, yang semoga dengan itu akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah, kematian yang baik, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil ruh kita adalah malaikat rahmat. Amin. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus bertaubat, beristighfar kepadanya. Naktafi ilahuna wa sallallahu salam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.